Mitra Bisnis, kasus TKI Sakinah yang sekarang tersangka hukuman mati pancung karena membunuh majikannya di Arab Saudi menyita perhatian publik. Presiden SBY diminta segera membayar uang diat atau tebusan kepada keluarga korban sebesar 21 miliar agar Sakinah bisa dibebaskan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Tiga hal paling tidak ya. Yang pertama, ya karena ini bukan kasus pertama yang terjadi, dan menurut teman-teman di Migrant Care misalnya, itu banyak kasus begini, baik yang sudah terjadi dan kita tidak ketahui. Kalau Ruyati kan kita ketahui, Sakinah nih kita antisipasi, tapi beberapa misalnya tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi ini adalah satu kasus yang sistemik gitu. Kedua, terkait dengan itu kan sebetulnya yang sangat dibutuhkan itu adalah semacam pernyataan yang lebih tegas ya dalam konteks. Sekarang kan moratorium sudah dilakukan. Nah, tetapi dalam hal moratorium sudah dilakukan itu, berarti apa yang perlu saat ini adalah, yaitu tadi, menurut saya sangat kurang sekali misalnya atase atau mereka yang ditugaskan menangani para TKI kita di luar negeri, khususnya di Arab Saudi ini, juga di Malaysia, Hong Kong misalnya. Nah, dalam posisi yang seperti itu, apakah memang dengan aneka pernyataan yang keluar ini, misalnya dengan aneka kasus yang terjadi ini, sudah jadi perhatian khusus nggak kita tentang itu? Gitu. Jadi misalnya, perlu segera ditambah jumlah, katakanlah, kalau bukan ada atase yang menangani bidang hukum, tapi disubkan ke bidang tertentu di bawah kedutaan besar kita yang menangani dengan sangat hati-hati semua persoalan hukum yang sedang menimpa siapapun di negara-negara yang rawan bagi tenaga kerja Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini juga rakyat perlu diberikan penjelasan yang cukup hati-hati juga kita ya dalam menanggapi segala persoalan ini. Ada persoalan apakah ini murni misalnya kriminalitas ataukah lagi-lagi misalnya karena dia menjadi korban kekerasan begitu lama sehingga dia terpaksa membunuh misalnya, itu harus dibedakan. Sehingga apa yang disuarakan oleh Presiden lepas dari harus menyelamatkan warga negara juga itu mestinya juga berbeda ditanggapi dan media memberitakan sebagaimana mestinya gitu. Jangan juga misalnya kalau memang ada tindakan kriminal lalu kita seakan-akan melupakan kriminalitasnya. Dan sampai kapan misalnya kita harus terus-menerus menyiapkan diri bangsa ini untuk terus-menerus gotong royong membayar diatnya. Diatnya itu tentu kita sebagai bangsa mau bergotong royong, tapi sistem yang harus lebih dulu kita bereskan gitu. Ya artinya memang yang paling di garis depan tentu saja upaya yang sudah dilakukan Pak SBY dan itu perlu kita apresiasi. Dia menulis surat ke Raja Saudi, lalu kemudian Raja Saudi berusaha untuk mendekati keluarga korban. Apakah bisa misalnya keluarga korban merelakan atau membuat putusan, ya boleh diganti dengan diat itu misalnya. Jadi hal seperti itu sudah dilakukan dan itu yang sedang dilakukan karena kalau tidak kan kita nanti akan kejar-kejaran dengan apa namanya dengan persoalan waktu yang 3 April itu. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.